إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أما بعد para hadirin sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan ilmu, belajar agama dalam rangka mengikuti sunnah nabinya, menjalankan perintahnya, dan berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya pada pekan yang lalu telah kita mulai, yaitu kita membahas kitab Fathul Qawi Al-Matin di Syarhi Arba'in wa Qaddimatu Al-Khamsin yang ditulis yang oleh Abdul Muhsin bin Ahmad Al-Abad Al-Badr, Syekh Abdul Muhsin bin Ahmad Al-Abad Al-Badr, mana ini adalah sebagaimana yang telah kita minggu lalu kita bahas mukadimahnya, yaitu ini merupakan salah satu syarah atau penjelasan dari Arba'in Nawawi yang digarang oleh Imam Nawawi dan disempurnakan oleh para imam sebelumnya, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali menjadi 50 sehingga menjadi kitab yang monumental, kumpulan hadis-hadis 40 yang disempurnakan 50 ini menjadi kaidah-kaidah dasar agama Islam. Kali ini kemarin kita sudah masuk pada hadis yang pertama, yaitu hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sebagaimana yang telah lalu, bahwasanya kita juga telah membahas di antara faedahnya kenapa hadis ini kebanyakan para ulama ya menaruh di awal pembahasan hadis-hadis atau menaruh di awal pembahasan pembahasan-pembahasan dalam agama. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan hadis ini termasuk yadkhulu fi hadzal hadis fi 70 baban. Masuk dalam hadis ini dalam 70 bab. Banyak sekali. Dan begitu juga para a'immah dalam kitabnya banyak mengawali dengan hadis innamal a'malu binniyyah. dan hadis ini sahih, walaupun dari dia dari sisi itunya adalah gharib, tetapi gharib yang sahih. Karena kelas yang sampaikan juga bahwasanya mu'dhamu gharib, mu'dhamu walau kana dha'ifan, akan tapi tidak semua gharib itu dha'if. Karena gharib di sini adalah hadis ini diriwayatkan oleh satu jalur, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu apa yang telah kita sampaikan, dan insyaallah pada hari ini kita akan masuk pada syarah hadis, ya, penjelasan hadis dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Kemarin kayaknya sudah difotokopi, ya? Ada yang belum dapat. Kalau sudah punya bukunya ini lebih enak, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu bergantung pada niatnya. Ya. Niat. Atau kita teruskan dulu, wa inna malikul imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Ya, dari hadis ini, dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sebenarnya amal itu tergantung pada niatnya. Sebagian ulama mengatakan ini adalah khosoh, khusus untuk amalan yang mana itu bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, innama ini mempunyai adatul hasr, itu sebagai apa namanya, adatul hasr itu kekhususan atau yang berartikan hanya saja. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini khusus untuk amalan yang mana dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian lagi ada yang mengatakan qila innaha lil umum, untuk umum. Maksudnya apa? Umum untuk setiap amalan. Jadi kalau kita perinci di dunia ini, amalan kita itu ada yang sifatnya taqarruban ila Allah, ada yang sifatnya umum. Taqarruban ila Allah misalnya salat, zakat, berbuat baik, atau namanya zakat, bersedekah dan lain sebagainya. Kalau dikatakan umum, ya, maka di sana ada segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia, amal, ya, sifatnya umum, ya. Maka kalau yang sifatnya umum, maka masuk di sana makan, minum, tidur, itu ya. Dan sebagian ulama ini mengatakan bahwa ini umum. Seorang itu tergantung pada niatnya. Bagaimana apa yang dia niatkan? Ya. Ketika dia walaupun umum, minum, makan, itu perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Akan tapi kalau dia niatkan dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti menjadi pahala. Jalankan misalnya minum atau makan. Diniatkan dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi pahala. Karena secara umum kalau kita menjalankan perkara yang mubah, kalau itu bisa mendorong untuk perbuatan dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya minum, makan, kita bisa sehat dan bisa beribadah dan seterusnya. Maka ini mencakup di sana. Ini mencakup di sana. Ya. Makanya apa namanya? Niat ini harus di betul-betul dipunyai oleh setiap kaum muslimin, dan bagaimana dia kondisinya ketika dia mau beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sangat menentukan pahala dia. Ya, sangat menentukan pahala seorang ketika mengamalkan suatu amalan. Ya. Kalau niat itu sendiri adalah artinya al-qasdu, menyengaja, ya. Menyengaja yang mana semua amalan itu pasti ada niatnya. Semua amalan itu pasti ada niatnya, ada unsur sengajanya. Walaupun itu taqarruban ilallah ataupun itu adalah perkara yang umum, maka semua ada niatnya. Tinggal kita, ini niatnya kemana? Kalau niatnya ilallah, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini pahala bagi dia. Pahala bagi dia. Yang selanjutnya, adanya niat ini juga sebagai pembeda, ya, sebagai pembeda. Di antaranya adalah dua pembeda. Yang pertama adalah pembeda antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Ya, pembeda ibadah satu dengan pembeda yang lain. Misalnya ibadah yang sifatnya taqarruban ila Allah atau yang mahdhah, ya, maksudnya mahdhah ini ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala seperti salat. Ya, dengan adanya niat ini untuk pembeda dengan ibadah yang lain. Misalnya seorang itu salat subuh atau dengan adanya salat sunnah qabliyah misalnya, maka ia dibedakan dengan adanya niat, menyengajanya dengan tujuan masing-masing. Ini fungsi niat yang pertama. Ya. Dan yang kedua fungsinya adalah sebagai pembeda antara ibadah dan bukan ibadah. Sebagai ibadah dan bukan ibadah. Ya. Dengan niat ini, ya, niat yang muncul dalam hati kita ketika kita mau melakukan ibadah, yang kita bisa arahkan kemana, untuk Allah atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebagai pembeda. Yang mana ini dengan niat itu maka statusnya apa yang mau diamalkan itu akan apa namanya terungkap bahwa dia untuk Allah atau bukan untuk ibadah atau hal yang mubah. Ketika dia berniat dalam hatinya, saya melakukan perbuatan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mencari itu Allah Subhanahu wa taala, maka itu jadi ibadah. Tapi kalau dalam hatinya tidak ada ini, ya, tidak ada ini, misalnya amalan yang umum itu, maka inilah yang menjadikan bahwa amalan yang dia lakukan itu bukan merupakan ibadah. Ya. Seperti contohnya, dalam masalah mandi. Dalam masalah mandi, ya, ketika membersihkan hadas besar, ya, mandi itu ada mandi junub. Ada mandi junub dan ada juga sifatnya yang mandi itu tabarrudan. Tabarrudan. Kalau mandi junub, kenapa dia distatuskan menjadi satu buah ibadah, ya, peribadahan, peribadahan maksudnya yang peribadahan yang disyariatkan, gitu ya. Itu mandi itu ada niatnya. Saya niat untuk menghilangkan hadas besar. Akan tapi kalau dia tidak ada niat, walaupun sama mandinya, basahin dengan cara apapun, ataupun kadang mungkin caranya sama, gitu ya. Maka ini bukan ibadah, tapi mengatakan hanya untuk pendingin saja. Nah, pendingin saja. Makanya ketika kita junub, misalnya kita junub, ya, ketika kita menghilangkan hadas besar harus ada niat. Niat menghilangkan hadas besar atau meniatkan ibadah tersebut. Akan tapi kalau tidak ada niat itu, maka kita tidak belum terangkat daripada hadas besar, karena itu adalah mandi yang biasa. Mandi yang biasa, mandi yang ada, ya, untuk mendinginkan saja, untuk penyegar saja. Nah, itu di antara fungsi niat. Ya, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutannya mengatakan innama likulli imri'in man nawa. Ini menunjukkan yang menunjukkan bahwasanya hasil daripada apa yang diniatkan oleh seorang. Ya, kalau yang pertama tadi innamal a'malu binniyat, hanya menunjukkan bahwasanya segala amalan itu pasti ada niatnya. Ada niatnya. Tinggal kemana niatnya. Tapi jumlah yang kedua innama likulli imri'in ma nawa, ini menunjukkan hasilnya. Jadi bukan semata untuk pengulangan saja. Tapi kalau kita renungi maknanya innama likulli imri'in ma nawa, ini ada hasil daripada niat tersebut. Artinya apa? Setiap orang itu akan diberi pahala tergantung pada bagaimana niatnya. Ya, tergantung bagaimana niatnya. Kalau niatnya buruk maka dia akan mendapatkan keburukan. Kalau niatnya baik maka dia akan mendapatkan kebaikan. Ya. Ya, artinya jumlah yang pertama innamal a'malu binniyat itu menunjukkan apa? Menunjukkan solahul amal, baiknya amalan tersebut dan buruknya, ya, dan rusaknya. Adapun jumlah yang kedua, innama likulli imri'in ma nawa, ya, itu menunjukkan kepada pahalanya, pahala niatnya. Jadi para ulama kadang ada apa namanya orang yang membaca innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, segera pengulangan saja. Apa bedanya maknanya? Jelas di sini ada bedanya. Ya. Maka dari itu katanya di sini wa anna iqabuhu alaihi bihasbi niyatil fasidah. Kalau memang niatnya buruk maka apa namanya? Azabnya, iqabnya, hukumannya sesuai dengan niatnya. Sesuai dengannya kalau memang itu buruk. Ya, begitu juga sebaliknya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadisnya setelah menempatkan status apa namanya? Kebaikan dan keburukan amal dengan katanya innamal a'malu binniyat, kemudian beliau menyampaikan bahwasanya innamal likulli imri'in ma nawa adalah sebagai status pahalanya, pahala apa yang dia niatkan, ya. Maka beliau melanjutkan faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Ini adalah min jawami'il kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa amal itu tergantung pada niatnya dan pahalanya juga tergantung pada niatnya, maka beliau langsung memisalkan satu buah apa namanya amalan dalam Islam yang mana ini berkaitan dengan masalah hijrah. Ya. Memangkan hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya ila Allah wa rasuli, kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya dia berhijrah yang diniatkan untuk Allah dan Rasulnya. Hijrah nanti kita terangkan apa itu makna hijrah. Ya, berkaitan dengan hijrah Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya adalah ilallahi wa rasulih. Maka dia artinya apa? Thawabuhu minallahi wa rasulih. Pahalanya adalah dari Allah dan Rasulnya. Dan diteruskan mengangkat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau kita gali dari mana ayat ini, masya Allah faedahnya semakin menarik bagi kita, bahwa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai jawamiul kalim. Artinya kalam yang sempurna ketika menyampaikan sesuatu. Ya, seperti di sini, wa mangkana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Ya. Barang siapa yang hijrahnya, hijrah ini salah satu contoh amalan, ya. Hijrah itu disyariatkan untuk tujuannya dunia, yusibuha yang akan dia dapatkan, Wimra'atin yang kihuha, ataupun perempuan, istri yang mau dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajaru ilaih, maka hijrahnya hasilnya hanya untuk apa yang menjadi tujuan dunia dan perempuannya, sama sekali tidak ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keterangan status contoh daripada niat. Kalau kita gali maknanya di sini, yang pertama, pemangkana hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, disebutkan hanya satu, Allah dan Rasulnya. Disebutkan Allah wa rasulih, walaupun ini disebutkan dua, Allah dan Rasulnya, tapi ini adalah dalam rangka pengesaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Rasulnya adalah tidak, apa namanya, tidak menjadikan ada dua tujuan. Karena siapa yang taat kepada Rasulnya berarti taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi kaidah bahwasanya antara ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada pertentangan. Kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antara ucapan Allah, apa firman Allah dengan ucapan Rasulnya tidak ada pertentangan. Walaupun terkadang ada, artinya seakan-akan ada pertentangan. Tapi itu hanya pertentangan apa namanya yang hanya manusia, ya. Menurut sudut pandang manusia, pada hakikatnya, kalau kita kembalikan pada masalah tafsirnya atau maksudnya, maka tidak ada pertentangan. Maka termasuk namanya ciri al-bid'ah itu adalah mempertentangkan ayat Allah dan Rasulnya. Maka di sini menunjukkan ilallah wa rasulnya, untuk Allah dan Rasulnya. Penyebutannya walaupun dua tapi maksudnya satu. Berbeda dengan ungkapan yang kedua, pemangkar ila dunya yusibuha awi meratin yang kihuha. Kenapa disebutkan dunia yusibuha awi meratin yang kihuha? Ya, ini menunjukkan bahwasanya tujuan dunia itu banyak. Tujuan dunia itu banyak, bisa dia untuk apa namanya, karena istrinya, bisa karena keuntungannya, bisa karena dan lain sebagainya, bisa karena cari perhatiannya, bisa karena popularitasnya dan lain sebagainya. Ini hikmah disebutkan awi dunia awi meratin yang kihuha. Ya. Terus faedah yang selanjutnya dalam ini dikatakan, ketika yang pertama Allah subhanahu apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahijratu ila ma hajaru ilaihi, maka hijrahnya pahalanya ila ma hajaru ilaihi, ketika menyebutkan untuk dunia. Tapi yang pertama ketika menyebutkan untuk Allah dan Rasulnya, dia ulang lagi fahijratuhu ilallah wa rasul. Jadi wa mangkarat hijratuhu ilallah wa rasulih, fahijratuhu hasilnya diulang lagi ilallah wa rasulih. Tapi yang kedua cuma diringkas ila ma hajaru ilaih. Wa mangkarat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, diringkas ila ma hajaru, fahijratuhu ila ma hajaru ilaih, diringkas. Faedahnya apa? Faedahnya adalah bahwasanya ringkasan ila ma hajaru ilaihi dengan dhamir ilaihi itu adalah tahqiran bi umuri dunya. Apa? Untuk merendahkan perkara dunia dibanding perkara Allah dan Rasulnya. Karena disebutkan di pertama dengan pengulangan. Ini memuliakan urusan-urusan di dunia ini untuk Allah dan Rasulnya daripada untuk perkara dunia. Nah, ini di antara faedah yang banyak disebutkan oleh para ulama tentang masalah fahijratuhu ilallah wa rasulih. Ya. Sekarang makna hijrah. Hijrah, kalau melihat asbabul wurud daripada hadis ini, yaitu kisahnya yang masyhur adalah kisah muhajir, seorang muhajir Muqais. Ya, Muqais yang mana dia berhijrah, ada seorang yang berhijrah yang dia menginginkan kekasihnya untuk menikahinya, yang mana setelah berhijrah. Ya, akan tapi sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ada, ini adalah dhaif, asbab wurud ini seperti Syekh Abdul Muhsin juga di sini mengatakan lidzalika aslan bi isnadin yasih wa lam naro lidzalika aslan bi isnadin yasih wallahu a'lam. Tidak melihat bahwasanya ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Ini hanya masalah asbabul wurud. Dan para ulama ada yang mengatakan sahih juga. Ya. Hijrah. Ya, namanya hijrah dalam hadis ini, yang dimaksud hijrah yang didefinisikan oleh para ulama adalah intiqalu min makanin ila makanin akhar. Secara bahasa adalah berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang dimaksud secara syar'i di sini adalah berpindahnya dari negeri kafir menuju kepada negeri muslim. Berpindahnya dari negeri muslim, dari negeri kafir menuju negeri yang muslim. Dan ini disyariatkan bahkan sampai hari kiamat masih ada disyariatkan al-hijrah. Bahwasanya sampai hari kiamat masih disyariatkan al-hijrah. Ketika seorang misalnya terdesak tidak bisa melakukan syiar atau tidak bisa beribadah di negeri kafir dan terlindas di sana, maka disyariatkan hijrah, berpindah ke cari yang tempat saudaranya yang muslim. Ada yang sebagian ulama mengatakan bahwasanya maknanya luas, ya, maknanya luas, bukan cuma berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, akan tapi lebih luas. Maksudnya apa lebih luas? Bisa diartikan secara kias bahwasanya seorang itu pun disyariatkan untuk berhijrah dari maksiat menuju taat, berhijrah daripada bid'ah menuju sunnah, berhijrah daripada syirik menuju tauhid. Ini pun bisa dikategorikan al-hijrah. Ya, dikategorikan al-hijrah. Seorang itu berpindah daripada kebiasaan buruknya menuju kepada kebiasaan yang baik. Ya. Dari nggak pernah belajar berhijrah menuju satu lokasi ataupun meniatkan dirinya untuk belajar agama Islam, maka ini juga termasuk hijrah, ya. Ya. Berkaitan dengan niat kembali tadi, ya. Kita ambil secara umum hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mimma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusib ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yanquha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Di sini mempunyai faedah, ya. Di antara faedah yang jarang kita dapati dalam hadis ini bahwasanya kita sebagai seseorang, ya, ketika mau menyampaikan kepada orang lain dalam masalah agama misalnya, ya, ini ada contoh yang bagus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu thariqah atau cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu yang mana dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memudahkan pemahaman seseorang. Ketika membahas satu masalah, beliau tidak lupa memberikan contoh. Nah, dengan contoh ini merupakan kemudahan untuk memahamkan auden ataupun seorang yang ajak kita bicara. Nah, ini pun termasuk min jawami kalimi Rasulullah. Termasuk apa? Termasuk keindahan, kesempurnaan kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini Rasulullah senantiasa ada contoh, ya. Dengan masalah niat, yang pertama adalah urusan niat, amalan itu ada niatnya dan pahalanya ada tergantung pada niatnya, lalu beralih bukan contoh untuk lebih memahamkan. Kalau kita lihat bagaimana tarikh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah orang yang paling hebat dalam berceramah atau menyampaikan sesuatu dalam berdakwah. Ya, karena bukan cuma ini, nah, bukan cuma ini. Misalnya Rasulullah pun punya trik lain. Disamping punya contoh, seperti misalnya dengan isyarat, seperti dalam hadis mengisyaratkan at-taqwa hauna. At-taqwa hauna. Fa asaru bi usbani ila sadri. Takwa ada di sini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seorang dengan anggota tubuhnya, tapi melihat apa yang ada di dalam hatinya. Nah, misalnya Rasulullah juga pernah ya, misalnya dengan hitungan ya, yang mana semua trik Rasulullah itu bikin konsentrasi orang itu apa pengen mengetahui dan penasaran apa yang mau disampaikan. Contoh misalnya dengan hitungan, misalnya dengan hadis yang ittaqu as-sab'a wal mubiqat ya, hati-hatilah kalian dengan 7 hal yang membinasakan. 7 hal. Kalau orang belum pernah dengar, penasaran apa itu 7 hal yang mau disampaikan. Ya, itu cara-cara trik ya. Trik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang paling pintar, paling hebat dalam menyampaikan sesuatu kepada muridnya, kepada muridnya. Jadi kita memang kadang terbatasan ketika berdakwah menyampaikan atau mengajak teman ya, mengajak teman kadang bukan salah daripada apa yang kita bawa, apa yang kebenaran yang kita bawa, cuman biasa terkadang kesalahan itu ada pada diri kita sendiri ketika menyampaikannya, ketika menyampaikan sehingga orang itu apa tidak tertarik dengan agama ini, tidak tertarik dengan agama ini. Bukan cuman dalam cara menyampaikan tapi dalam sikap juga, dalam sikap. Walaupun kadang yang kita sampaikan tapi sikapnya tidak benar, maka kadang sesuatu yang benar akan dipersepsikan buruk sama orang lain. Akan dipersepsikan buruk sama orang lain. Ya, ini adalah salah satu beberapa contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil daripada hadis-hadis hadis innamal a'malu binniyat. Taib. Yang selanjutnya adalah diantaranya masalah niat yang sering dipertanyakan. Tadi dari awal saya sampaikan bahwasanya niat itu ada yang sifatnya khos, ya. Innamal a'malu binniyat. Ini ada khos untuk yang taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Kalau semuanya diniatkan itu, walaupun itu perkara mubah, kalau diniatkan dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi pahala. Karena yang khas itu adalah taqarruban ila Allah seperti dalam ibadah-ibadah. Nah, dalam kaidah ini bahwasanya terkadang kita menanyakan tentang masalah niat dalam amalan ibadah yang sifatnya mahdhah, yang sifatnya taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika apakah boleh satu niat itu untuk beberapa ibadah? Satu niat itu untuk beberapa ibadah? Maka di sini ada kaidah yang sangat indah yang disampaikan oleh para ulama tentang penggabungan niat dalam peribadahan, tentang penggabungan niat dalam ibadah. Ya, maka ada dua kaidah yang masyhur ya, yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ketika suatu ibadah itu jenisnya sama, ya, jenisnya sama, yang mana tidak ada wajib qada ketika ditinggalkannya, ya, yang tidak wajib qada, maka boleh dengan satu niat. Ya. Kalau menurut mazhab Imam Hambali, maka boleh dalam satu waktu diniatkan dua-duanya. Contoh misalnya ketika yang ditinggalkan dari menjauh-jauh, misalnya ketika kita sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid dengan sholat rawatib, apa dengan sholat apa namanya sholat sunnah tahiyatul masjid misalnya dengan sholat qobliyah dan lain sebagainya, maka itu adalah satu jenis yang sama, kedudukannya sunnah dalam waktu yang sama, maka itu boleh dengan cukup satu sholat niatnya sekali, maka mencakup dua amalan tersebut. Berbeda dengan masalah yang bisa diqadha, sholat asar dengan sholat duhur misalnya ya, sholat asar dan sholat duhur ini semuanya kalau tinggalkan harus diqadha, maka itu tidak boleh disatukan menjadi satu amalan, maka tetap terpisah sholat duhur ya sholat duhur, sholat ini ya sholat. Terus yang kedua, kaidah yang kedua, amalan tersebut bukan urutan daripada amalan yang dengan amalan yang lainnya, bukan satu urutan dengan amalan yang lainnya. Ya, yang pertama satu jenis dan bukan urutan dengan amalan yang lainnya. Misalnya dalam kasus saum puasa Syawal. Puasa Syawal, ya. Puasa Syawal. Ketika seorang berpuasa Syawal sama-sama sunnah, ya, apakah boleh digabungkan dengan qadha ataupun puasa sunnah yang lainnya, ya, ataupun qadha Ramadan misalnya, qadha Ramadan? Yang jelas tidak bisa, ya, dalam hari ini tidak bisa, tidak bisa. Karena apa? Karena antara kedudukan antara pahala daripada sunnah bulan Syawal, ya, itu adalah merupakan urutan daripada puasa bulan Ramadan. Kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda gimana? Man shoma Ramadana 30 yauman tsumma atba'a sittan min Syawal fakan nama ya shaumu satu tahun penuh, maka barang siapa yang dia berpuasa 30 hari di bulan Ramadan dan diikuti dengan 7 bulan Syawal, ya, 7 bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Jadi dalam masalah ini makanya antara qadha Ramadan dengan puasa Syawal itu wallahu alam yang sahih adalah tidak bisa digabungkan menjadi satu. Jadi ada yang mungkin berprinsip dan ini ikhtilaf para ulama, ya, sebagian ada yang membolehkan, ya, tapi wallahu alam yang rajih dengan kaidah bahwasanya ini adalah perbedaan atau suatu yang urutan, ya, urutan pahalanya berurutan, maka tidak bisa dijadikan satu. Karena apa? Seorang yang meninggalkan puasa Ramadan dan harus diqadha di bulan Syawal misalnya, maka dia seandainya belum sempurna bulan Ramadannya, maka dianggap belum sempurna 30 hari. 30 hari ini yang dimaksud urutan, masalah urutan di sini. Ya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, waktu tinggal 5 menit. Ditemani dengan Ustaz Fahruddin insyaallah datang sebentar lagi. Untuk minggu depan insyaallah nanti kita hadisnya agak panjang, yaitu hadis Jibril. Hadis Jibril ini berkaitan mencakup semua perkara-perkara dalam agama dan masalah iman dan Islam. Masalah iman dan Islam. Ini semuanya punya kitabnya ya insyaallah ya. Ini kita belum. Apakah niat itu dihadirkan atau sudah ada sebenarnya? Ya. pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat, itu menyatakan bahwa setiap amalan itu ada niatnya. Ada niatnya. Cuman yang jadi permasalahan niatnya kemana itu bagian kita. Kalau asal daripada amalan itu ada niatnya. Ya. Tapi kemana niatnya itu kita yang mengendalikan. Kita mengendalikan. Walaupun itu perkata yang mubah misalnya. Kalau kita dalam hati mengarahkan niatnya, makanya ini kemana? Kalau untuk Allah Subhanahu Wa Taala maka amalan tersebut jadi pahala. Jadi tidak bisa kalau sebuah amalan dinafikan nggak ada niatnya, nggak bisa. Pasti ada niatnya. Kecuali orang mabok, orang nggak sadar. Karena dari niat sendiri maksudnya adalah al-qasdu, menyengaja. Suatu pekerjaan yang disengaja pasti ada niatnya. Tinggal kita mengembalikan kemana. Seperti itu. Ya, seperti itu, ada niatnya. Maka di sini punya faedah bahwasanya at-talafuz bin niyyah. At-talafuz bin niyyah ini merupakan perkara yang baru karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memunculkan niat, karena dalam hati seorang itu sudah niatnya, tinggal menghadirkan saja, diarahkan kemana, karena tempat niat adalah di hati bukan di lisan. Walaupun sebagian ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan bahwasanya itu hanya sekedar membantu untuk menghadirkan niat. Nah, tapi kalau kita kembalikan kepada kaidah asalnya bahwasanya bagaimana kita imtithalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan arah amalan para salafus saleh, maka tidak ada at-talafuz bin niyyah, at-talafuz bin niyyah. Jadi hakikatnya seorang itu sudah punya niat, ada niat yang mengucapkan itu niatnya apa? Ya, tidak bisa dinafikan ya. Pasti ada niatnya mau apa? Kalau untuk perkara yang mubah dan dia tidak menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka ya hasilnya mubah. Tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Demikian apalagi perkara yang taqurban ilallah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa harus dia apa bisa menghadirkan niat. Bisa menghadirkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Setelah sholat duhur. Kemudian pada Allah bangunnya misalnya jam 6. Sudah masuk waktu maghrib. Berarti kan terlewat waktu asar. Sholat asarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat idza nasi ta salatu wa salatu idza dzakaraha. Ketika Rasulullah apa menyatakan bahwasanya barang siapa yang terlupa atau tertidur ya, idza nama au nasiya, ketika dia tertidur atau lupa, maka sholatnya ketika dia ingat. Ketika dia ingat, ketika bangun apa yang dia tinggalkan, maka dia segera sholat asar. Segera sholat asar. Ya cuma yang jadi permasalahan ini posisinya maghrib gitu ya. Biasanya seperti itu. Maghrib jamaah sudah sholat maghrib. Kita sholat sendiri apa enggak gitu ya. Biasanya tetap seperti itu. Maka kaidah tertib di sini tetap berlaku. Ya, al awal fal awal, kaidah tertib maka di sini berlaku. Yang pertama apa? Ikhtilafun niat ma'al imam fala ba'sa bihi. Perbedaan niat dengan imam maka tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Niatul imam di sholatil imam. Niat kita untuk sholat kita. Yang kedua, permasalahannya ketika sholat jamaah. Kalau sholatnya sendiri, sudah ketinggalan imam, mungkin enggak masalah sholat asar dulu, empat rakaat, baru maghrib, empat rakaat gitu ya. Yang jelas itu kaidahnya. Pertama, tidak dibalik. Tapi al-awwal fal-awwal, yang niat kita apa namanya dahulukan asar, karena Rasulullah mengatakan idza nasiya, idza nama au nasiya, sholatnya ketika ingat harus sholat itu dulu gitu maksudnya. Jangan ditunda maksudnya ya. Jangan maghrib dulu. Idza dzakaraha, ketika dia ingat. Ya. Yang dua tadi, ketika sholat jamaah, perbedaannya dengan imam yang rojih adalah tidak masalah, tidak masalah. Nah, sehingga sampai kata imam pun sedang sholat sunnah, kita makmum, kita kira sholat fardu, kita makmum sholat fardu, maka ternyata cuma sholat sunnah, maka tidak dibatalkan apa sholatnya, teruskan, kita nggak masalah. Nah, yang jadi masalah lagi adalah perbedaan rakaat, ya perbedaan rakaat. Perbedaan rakaat. Ya. Kalau kita mengawali dari awal, kita berbeda niat sudah. Imam cuma 3 rakaat, kita 4 rakaat, maka ini tidak ada masalah. Kita tinggal apa? Menambahi satu rakaat. Tinggal menambahi satu rakaat. Seperti itu. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada masalah ketika dia ketinggalan sholat asar dalam sholat maghrib, ya, karena cuma dua dan ini tidak mau, insyaallah taat. Yang lain atau tentang mengutipkan banyak, ya, misalnya datang namanya harus satu dulu, mungkin kita tahan dulu wajib, ternyata waktunya mepet mungkin, ya, sudah di tanda wali koma, boleh saya merubah niat yang tadinya tahan itu wajib berubah menjadi dua niat dengan qobla subuh. Ya, tadinya tahiyatul masjid menjadi qobla subuh. Karena saking baru ingat bahwasanya man shalla raka'atayn qobla subuh khairum min dunya wa hum fiha. Ya. Yang pertama saya sampaikan bahwasanya tadi telah kita sampaikan bahwasanya sebaiknya, ya, sebelum saya menjawab, sebaiknya kalau memang apa namanya, yang pertama sunnah qobliyah, ya, raka'atayn qobla subuh itu yang utama itu di rumah. Yang utama di rumah, karena kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat nafilah adalah di rumah. Walaupun kalau di rumah belum melakukan salat, ya, karena mungkin sesuatu hal, kita salat di masjid. Ya, salat di masjid. Yang pertama saya anjurkan bahwasanya kembali kepada penggabungan niat, maka salat tahiyatul masjid, ya, dengan salat qobliyah itu cukup sebenarnya digabungkan menjadi satu niat. Kalau dari awal niatnya cuma salat tahiyatul sinat apa salat tahiyatul masjid, belum salat qobliyah sih. Ya, maka dalam hal ini sudah termasuk dia apa rakaat ini qobla fajar. Nah, apakah boleh ketika merubah di tengah niat? Ya, namanya niat itu adalah termasuk syarat daripada syarat ibadah. Tempatnya adalah sebelum ibadah. Maka ya, kalau merubah niat di tengah jalan, ya kayaknya belum, bukan kategori apa namanya, tidak disyariatkan. Disyariatkan ibadah. Akan tapi kalau dia seorang yang terbiasa dengan apa namanya, dengan sholat qobla subuh, dan dia sholat tahiyatul masjid pada waktu itu, maka selain pendapat al-Imam Al-Hambali, dia mengatakan dia masuk dalam kategori pahala mendapatkan sholat qobla subuh. Kecuali mazhab Al-Hambali, biasanya mereka mengatakan bahwasanya harus menghadirkan dua-duanya, ya, menghadirkan dua-duanya baru dia mendapatkan pahala dua-duanya. Wallahu ta'ala nusuhnya adalah kalau dia memang sudah masuk satu jenis, maka itu masuk dalam sunnah ataupun pahala qobla subuh. Wallahu ta'ala. Boleh dimulai? Jadi yang namanya niat, ya, yang pertama saya sampaikan niat adalah syarat, kalau dalam masalah ibadah adalah syaratun min syurutil ibadah, syarat diantara syarat-syarat ibadah. Makanya kita bedakan, bukan rukun. Walaupun ada sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan itulah rukun. Bedanya apa rukun dengan syarat? Kalau syarat adalah sesuatu apabila yang dia tinggalkan maka tidak sah amalannya, tapi di luar amalan tersebut. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun adalah sesuatu yang apa dia tinggalkan tidak sah amalannya, tapi di dalam amalan tersebut. Nah, niat ini merupakan syarat. Niat ini merupakan syarat. Nah, berkaitan dengan pertanyaan, apakah ada jeda waktu gitu maksudnya, ya? Boleh sejam sebelumnya saya niat mau wudu gitu, ya? Saya udah niat kok wudu tadi. Ya. Wallahu ta'ala alam. Apakah yang seperti ini termasuk kategori sudah niat? Maka yang sahih adalah selama dia sifatnya adalah niat, maka itu termasuk, ya, termasuk berarti sudah sah, ya, sudah sah. Ya, yang penting dia mempunyai niatan satu amalan. ya, amalan tentunya yang dalam rangka membedakan amalan tersebut, amalan tersebut ya, walaupun berapa menit sebelumnya saya udah niat itu sudah, karena niat yang namanya niat adalah menyengaja. Ya, dia menyengajanya kemana? Ya, menyengajanya kemana? Ya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala dalam masalah ini, insya Allah kalau itu niatnya adalah untuk nggak menjadi gabungan ya, gabungan misalnya sekalianlah saya sholat duhur sama niat wudhu sama ini itu nggak bisa, karena antara amalan satu dengan amalan berbeda, amalan satu dengan amalan lain berbeda. Wallahu ta'ala. Intinya di situ adalah menyengaja untuk melakukan satu amalan yang mana ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain. Kata. Kesimpulannya itu niat itu timbul dari ilmu gitu. Iya. Iya. Jadi sampai para ulama mengatakan seorang yang lebih sering ya, seorang ulama atau seorang yang apa namanya tinggi ilmunya, maka semakin mudah dia untuk menghadirkan niat ibadah tersebut. Semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia semakin mudah menghadirkan niat tersebut. Niat tersebut. Wallahu ta'ala. Jam 9 lewat. Mau. Misalnya, saya sekolah. Saya sekolah dengan ijazah, dengan ijazah itu saya kerja. Ya. Itu kan bertanggung antara dunia, saya kerja, saya rumah. Ya. Mungkin di situ ada karena Allah juga. Ya. Di keluarga saya, karena saya itu sudah uang. Betul. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Kan ada dua prioritas antara syahadah ijazah untuk dunia dan karena Allah. Ini lebih prioritas mana? Kalau saya Ustaz dulu tuh kalau sekolah itu saya prioritasnya ijazah. Ijazah. Nah, iya. Kalau saya tanya kepada orang tua sekarang Ustaz, gimana kalau anak Anda sekolah tapi enggak saya kasih ijazah gimana? Mau enggak? Iya. Allah. Iya. Yeah. Ya. Nah, betul. Ini niat yang apa namanya yang dicampur dengan masalah dunia. Ya, artinya bukan dicampur, artinya kok rasanya kedua-duanya penting gitu ya. Maka seperti yang saya tanyakan, tetap itu kembali kepada prioritas. Prioritas. Artinya apa? Seandainya orang itu pengen mendapatkan pahala dunia-duanya, pahala niat dan pahala ibadah dan pahala dunia, maka dia tetap harus memprioritaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang namanya niat untuk Allah tidak menafikan kepentingan di dunia. Karena itu Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya ketika mementingkan prioritas dunia apa? Wabtaghu fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kalian untuk akhirat ya. Ya, yang mendatangkan kamu untuk akhirat yaitu untuk Allah. Akan tapi jangan lupa masalah dunia. Jangan lupa masalah dunia. Tidak boleh dilupakan. Ya, tidak boleh dilupakan. Nah, ketika bareng kamu sekolahnya niatnya untuk Allah, ya wis enggak usah tak kasih ijazah. Mau enggak? Ya, kalau kita jawab enggak mau, bukan menafikan kita itu tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagian dunia pun kita disuruh untuk wala tansa nasi bakamina dunia. Kita mencari ijazah dalam rangka mencari dunia, tetap prioritasnya adalah kembali untuk cari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cari pahala untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita antara kebutuhan Allah dan kebutuhan dunia itu bertentangan, itu tidak. Tidak bertentangan. Cuman lebih diprioritaskan. Kecuali hubungan dengan Allah dengan perkara dunia yang haram. Nah, ini baru bertentangan. Tapi yang perkara mubah, maka tadi saya katakan perkara mubah kalau dia diniatkan untuk takwa kepada Allah, ini adalah mendukung dalam rangka keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perkara haram, ini baru munafik, pertentangan. Misalnya saya niat ikhlas buat untuk Allah, biar saya bisa sedekah. Saya tak merampok misalnya. Mencuri misalnya. Nah, ini ya, ini pertentangan ya. Maka tetap kita tinggalkan. Nah, mencuri tetap kita cari prioritas yang lebih halal. Adapun ijazah, kalau itu statusnya mubah, ya, mubah, maka apalagi kita mempunyai kehidupan dunia itu bisa memikirkan atau mempertimbangkan masalah dan madarat. Apalagi kita tinggal di Indonesia, bukan tinggal di Jepang. Kalau di Jepang nggak butuh ijazah, yang penting skillnya bisa nggak gitu. Kalau di Indonesia kita nggak punya ijazah, mungkin bisa memadaratkan masa depan kita, misalnya seperti itu ya. Walaupun itu mencari ijazah tidak wajib, itu mimbabil wasilah saja, mimbabil perantara. Kalau kemungkinan ya, prediksi kita, kalau kita dengan ijazah memudahkan kita cari maisha yang halal dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini tidak bertentangan. Kecuali ketika kita mencapai ijazah dengan jalan yang tidak syar'i. Wah, suwen pakai ijazah tak tembak saja. Nah, misalnya seperti itu. Atau dalam tarekat menempuh ijazah ini ada cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya milih Allah atau ijazah? Ya milih Allah, karena ijazah ada hal yang haram. Tapi kalau ijazah sebatas yang mubah, apalagi itu memang dalam rangka ijazahnya berpahala ya, mencari ilmu syar'i misalnya, ini untuk wasilah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pertentangan di sini. Intinya adalah bagaimana prioritas niat kita. Kalau kita prioritasnya ijazah, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hadapan Allah tidak ada pahala. Maka kunci pahala orang beriman itu adalah dikatakan niatnya bagaimana. Gitu. Allah taala. Di tengah perjalanan, ya. Ya. Tapi ini masalah niat, ya. Sebenarnya antara sholat malam, ya, apa atau sholat tahajud dengan sholat witir itu hanya kembali kepada penamaan sholat tersebut, ya. Adapun niatnya, kita kembalikan pada niat sholat tersebut adalah sholatul lail, ya. Walaupun witir itu termasuk kategori tahajud, cuman disunahkan di sana bahwasanya kita untuk mengganjilkan, ya, mewitirkan sholat tahajud. Adapun ketika 8 rakaat terus datang adzan, apakah boleh di putus menjadi satu rakaat untuk witir? Maka Allah taala, selama dia dari awal sudah niat sholat malam ya, walaupun dia saya tadi niatnya 2 rakaat sih, tinggal 1 rakaat udah azan, maka ini sudah termasuk dia terkena sholat malamnya, maka boleh saja untuk mengganjilkan apa sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengganjilkan sholat malamnya. Karena witir ini termasuk hanya istilah sebagai pengganjil daripada sholat malam, maka boleh saja Allah Ta'ala untuk mengganjilkan sholat malam. Jadi secara hubungan adalah antara sholat tahajud dengan sholat witir adalah sama-sama sholat malam, maka tidak mengapa Allah Ta'ala. Salah, cukup ya, nanti kita lanjutkan, waktu sudah habis, sholat Saffaruddin sudah menunggu. Kita cukupkan, dan insya Allah minggu depan kalau kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada pembahasan hadis yang kedua, hadis towil, hadis panjang, hadis Jibril. Kisah Jibril ketika mengajarkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri